Bisa macam susah merdeka. Simpan cinta dalam pikiran. Saya pergi awali hari tanpaku. Saya itu berjuang ais percuma. Tapi kau silo baru pilih dia. Ai biar sudah saya permisi lewat. Mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat. Ada sayang. Macam susah merdeka. Simpan cinta dalam pikiran. Saya pergi awali hari tanpaku. Bukan saya tapi mungkin dia yang kau impikan. Saya sedih nanti lagu yang jelaskan. Kalau memang dia sih bisa disapa. Dan dua yang putri susah terkata. Sama-sama dalam doa. Semoga-semoga bahagia. Kau pun tak rentamu. Pikir-pikir dia. Dengan lupa mahasis. Hari yang buruk gubernurnya rumit dan komplit. Oke, God bless. Biar siapa hit. Saat itu berjuang ais percuma. Tapi kau selalu baru pilih. Susah merdeka.